Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al muallif rahimallahu taala haddatsana Muhammad ibn Salamin qala akhbarana Sufyan ibn Uyainata an Dawud ibn Syaburin wa Abi Ismaila an Mujahidin an Abdullah ibn Amrin annahu zubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li gulamihi ahdaita li jarina al-yahudi ahdaita li jarina al-yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mazala jibrilu yusini bil jari hatta dhunantu annahu sayuwarlisuhu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kata Imam Al-Bukhari di sini tadi hadis yang sudah dibacakan, hadis 105. Muhammad bin Salam telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Dia mengatakan akhbarana Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah telah mengabarkan sebuah hadis kepada kami dari Daud bin Syabur, dari Abu Ismail, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa annahu dhubihat lahu syatun, bahwa telah disembelih seekor kambing untuk beliau. Artinya beliau menyembelih seekor kambing. Maka beliau mengatakan kepada pembantunya atau budaknya, apakah kamu berikan juga kambing ini, daging kambing ini kepada tetangga kita yang Yahudi, ya? Atau apakah kamu telah memberikan juga kepada tetangga kita yang Yahudi? Ini Yahudi, dahulu mereka juga tinggal berdampingan dengan kaum muslimin, namun mereka adalah kafir zimmi dan mereka membayar jizyah. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhonantu annahu sayuwaris. Ini hadis ini sudah lewat sebenarnya. Ya. Hadis ini Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai-sampai aku menduga tetangga itu dapat warisan. Ya, sampai-sampai kafir zimmi yang bertetangga dengan kita juga punya hak. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan 3 hak tetangga. Apabila tetangga tersebut adalah kerabat, maka dia punya 3 hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai tetangga. Kalau dia sebagai muslim aja punya 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Kalau dia zimmi kafir, dia punya hak juga, hak tetangganya. Ya, dan yang namanya zimmi hanya Yahudi, Nasrani dan Majusi yang tinggal berdampingan dengan kita dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh fuqaha hingga mereka menjadi seorang kafir yang zimmi. Lanjut syarahnya, Fikri. Syarahul kalimati ahdaita ai hal ataitahu syai'an min lahmi syatil mazbuhati. Taib, ahdaita, apakah kamu sudah memberikan, yaitu apakah engkau memberikan daging sedikit dari kambing ini, al-madbuhah, yang disembelih. Terus al-jaru yashmalul muslima wal kafira wal abida wal fasiqo. Nah, yang namanya tetangga itu mencakup seorang tetangga yang muslim, yang kafir, budak, maupun tetangga yang fasik. Ya. Nah, itu punya hak juga. Kalau kita punya makanan berlebih, kita berikan, berarti kita berikan tetangga yang soleh, yang tidak soleh juga kita berikan. Ya. Tapi memang di antara tanda kebahagiaan hidup seseorang, di antaranya jarus soleh, di antara arbaun minas syaqawat, di antara tanda kesengsaraan hidup seseorang, jarus su, tetangga yang buruk. Namun walaupun tetangga yang buruk, mereka tetap punya hak. Seperti tadi, ya, diberikan. Terus juga para ulama mengatakan, kalau kita buat tentengan, terus tetangga melihat, maka adabnya ialah, kalau tentengan itu berisi makanan yang berlebih buat kita, maka tetangga juga diberikan. Ya, tetangga yang fasik juga dapat di sini. Yashmalul muslima al wal kafira wal abida wal fasiqa. Tetangga yang jahat lisannya maupun perbuatannya juga dapat hak. Ya, dan kemarin telah kita sebutkan juga asar para salaf, bahwa berbuat baik kepada tetangga itu tiga hal, ya, tiga hal, yaitu dengan berbuat ihsan, berbuat baik pada dia. Yang kedua, ya, al-kaf, menahan diri dari berbuat buruk kepada dia melalui lisan maupun tangan. Yang ketiga, bersabar di atas keburukan dia, keburukan lisannya atau perbuatannya. Nah, bersabar di atas keburukan dia itu adalah juga diantara berbuat baik pada tetangga, sampai dia pindah atau kita yang pindah. Ya, lanjut fikri fikul hadisnya. Fikul hadisi al-awwalu istihbabu tahadi bainal jirani li'anna dhalika yuwarisul mahabbata wa yazidul mawaddata. Taib, istihbabu tahadi, ya, disukainya, dianjurkannya saling memberi hadiah, bainal jiran, di antara tetangga. Lian nazarika, karena yang demikian itu, ya, yurisul mahabbata wa yazidu al mawaddata, itu akan memberikan, mewariskan kecintaan dan akan menambah kasih sayang. Jangankan kepada tetangga, Nabi SAW, ya, sebutkan secara umum dalam hadis yang sahih, ya, saling memberi hadiahlah kalian, tahadu tahabbu, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini juga dengan tetangga juga demikian. Terus lanjut fikri. Haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana Abdul Wahhab bis-Saqafi qala sami'tu Yahya bin Sa'idin yaqulu haddatsani Abu Bakrin anna Amrata haddatsuhu anna Amrata haddasathu. Amrah ini perempuan. Haddasathu annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayu layuwarlisuhu. Tapi di keterangan itu undur syarhul hadis sudah lewat. Ya, ini juga hadis yang tadi, ya, yang Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, mewasiatkan dengan tetangga sampai-sampai aku menduga tetangga itu dapat warisan. Lanjut, ya, babun yuhdi ila akrabihim baban. Nah, ini bab yang baru. Kalau kita mau memberikan hadiah kepada tetangga, man huwa ahaq, ya, tetangga siapa yang lebih berhak dapat hadiah daripada dapat hadiah kita? Yang paling berhak ialah yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Itu yang paling berhak ialah yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Baik tetangga yang muslim, yang kafir, yang soleh, yang fasik sekalipun. Ya. Taibarakallahu fikum. Lanjut fikri. Haddatsana Hajjaj bin Minhalin qala haddatsana Syu'batu qala akhbarani Abu Imrana qala sami'tu Talhata an Aisyata qalat qultu ya Rasulullah innali jaraini fa ila ayyihima ahdi qala ila aqrabihima minki baban. Taib. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata di hadis ke-108, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal, Hajjaj bin Minhal telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan, Syu'bah telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan, Abu Imran telah mengabarkan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan, saya mendengar Talhah dari Aisyah. Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah. Aku mengatakan, wahai Rasulullah, innali jaraini, aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima ahdi, ya, maka kepada siapakah dari mereka berdua ahdi, ya, aku memberikan hadiah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima min kibaban, kepada yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kamu. Alhamdulillah. Ya hadibullah, haisah balak. Lanjut, syarahnya Fikri, baca. Fikhul hadisi al-awwalu yanbagi mura'ata masya'ilil jaril aqrabi li'annahu yara ma yadkhulu. Yanbagi mura'atu masya'ilil jaril aqrabi li'annahu yara ma yadkhulu fi baiti jarihi min hadiyatin wa ghairiha bi khilafil ab'adi. Wa innal aqraba asra'u ijabatin lima asra'u ijabatan lima yaqaul lamma yaqaul li jarihi minal muhimmati wala siyama fi awqatil ghaflati walidha huwa ahaqqu bil hadiyati wal inayati al fa'iqati bihi. Asani al-i'tibaru huwa li qurbil abwabi. Nah. Asalis taqdimul ilmi 'alal 'amali walidzalika sa'alat Aisyah radhiyallahu anha an hukmil mas'alati qabla al-mubasharati fil 'amali. Baik. Ya. Yeah. Fikih hadis, kandungan hadis di atas mengenai tetangga yang paling berhak kalau kita berikan hadiah. Kata Syekh di sini, yang bagi mura'atu masyairil jar al-aqrab, sudah sepatutnya kita menjaga perasaan tetangga yang paling dekat. Kalau kita malah berikan tentengan hadiah kepada tetangga yang jauh dan dia melihat, ya otomatis dia melihat karena kita lewatin rumah dia, ya, dan kita lompatin rumah dia. Li'annahu ya roma yadkhulu fi baiti jari, karena dia melihat hadiah apa yang masuk ke tetangga dia yang diberikan oleh tetangga dia yang harusnya itu lebih dekat ke dia. Min hadiyatin, diberikan hadiah atau ghairiha atau yang lainnya, bi khilafil abadi, berbeda dengan tetangga yang paling jauh. Wa innal aqraba asra'u ijabatan lama yaqauli jarihi minal muhimmat. Kenapa tetangga yang paling dekat dia yang lebih berhak dapat hadiah? Karena dialah yang lebih cepat ijabatan, memenuhi seruan, merespon ketika terjadi sesuatu pada tetangganya tadi. Ya, minal muhimmat, dari perkara-perkara yang urgen. Ya. Nah, sebelah rumahnya yang paling respon ketika sebelahnya itu ada kemalangan, ada bencana, musibah, ya. Terus apa? Mau dibawa ke rumah sakit, istri mau melahirkan, ya. Dan darurat-darurat lah. Tetangga yang paling dekat, bukan yang paling jauh. Wala siyama fi awqatil ghaflati, terutama lagi di waktu-waktu yang lalai, artinya di waktu-waktu yang orang-orang sudah tertidur, ya, orang-orang gak ada, maka tetangga dekatnya, yang paling dekatnya, yang paling cepat merespon. Liza, oleh karena itu, huwa ahakku bil hadiyati wal inayati al-fa'iqati bihi. Oleh karena itu, tetangga yang paling dekat inilah yang lebih berhak mendapatkan hadiah, mendapatkan perhatian yang fa'iqah bihi, yang lebih dari itu, ya, yang di atas dari kebiasaannya. Asani, yang kedua, al-i'tibaru huwa liqurbil abwab. Nah, yang jadi acuan adalah siapa yang lebih berhak, ya, mendapatkan hadiah, bukan karena CS gitu. Oh, saya dekatnya sama tetangga saya yang sono, padahal beda RT. Ya, bukannya dia. Bukan karena oh saya CS-nya sama yang itu, bukan. Tetapi yang jadi acuan adalah qurbul abwab, karena dekat pintu-pintunya, yang mana yang paling dekat. Mau enggak nih? Ya. Kalau antum nih, misalkan dua, mana yang paling dekat tuh pintunya? Pak Abdul Rohim, sebelahnya Pak Yogi. Misalkan depan, mana yang paling dekat? Ya, Pak Furqon. Security? Nah, juga. Ya, ini tetangga. Nah, asalis yang ketiga, Taqdimul amal alal taqdimul ilmi alal amal. Nah, ini didahulukannya ilmu sebelum beramal. Ya, didahulukannya belajar sebelum beramal. Lidzalika alhamdulillah. Ya, dengoklah wassalamualaikum. Oleh karena itu sa'alat Aisyah tu radhiyallahu ta'ala anha, oleh karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya anha tentang hal ini, an hukmin masalah, terkait hukum permasalahan tadi, qabla al-mubasyarati fil amal, sebelum beliau langsung beramal. Ya, beliau bertanya dulu. Nah, ini didahulukannya. Ya. Taib, lanjut Fikri. Haddatsana Muhammad bin Basharin qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Syu'batu an Abi Imrana al-Juwayni an Talhata ibna Ubaidillah ibni Ubaidillah rajulun min bani Taim ibni Marrah ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarini fa ila ayyihi ma ahdi qala ila aqrabihi ma min kibaban. Nah, ini hadis yang tadi juga, lewatin aja. Terus babul adna fal adna minal jirani. Nah, ini bab yang baru. Imam Bukhari membuat bab yang paling terdekat, kemudian yang terdekat, bab tetangga yang paling dekat, kemudian yang dekat. Ini yang didahulukan, yang paling dekat, kemudian yang dekat. Yang dekat letaknya, bukan yang dekat hubungannya. Nah. Ya. Baik, lanjut. Haddatsana al-Husain bin Huraisin qala haddatsana al-Fadl bin Musa anil Walid bin Dinarin anil Hasani annahu su'ila anil jari faqala arba'ina daron amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yaminihi wa arba'ina an yasarihi. Baik, kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah asar dari Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Baik. Faqala arba'ina daran amamahu. Ya, ketika beliau ditanya annahu su'ila anil jar. Beliau ditanya tentang tetangga. Tetangga itu siapa sih tetangga? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, arba'ina daran amamahu, 40 rumah yang ada di depan dia, wa arba'ina khalfah, 40 rumah yang ada di belakangnya, 40 rumah yang ada di samping kirinya, samping kanannya, 40 rumah yang ada di samping kirinya. 40, berarti itu tetangga semua. Nah, kalau kita di sini berarti 40 rumah di belakang, berarti geraha tetangga. Kalau 40 rumah ke kanan, ini kampung sini tetangga. 40 rumah ke kiri, kampung sebelah tetangga. 40 rumah ke depan, kuburan. Kuburan bukan tetangga, ya. Hai barakallahu fik. Bukan tetangga itu. Tapi namun lihat di footnote, isnadu dhaif. Sanadnya dhaif, ya. Ya, Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini. Namun tidak mengapa. Ya, ini mimbab pada il amal. Ya. Ya. Ini tidak mengapa. Taib. Lanjut lagi Fikri. Fiqhul hadisi qad ikhtalafa al-ulama'u fi haddil jiwari an aqwalin. Faja'a an Aliin radhiyallahu anhu man sami'a nidaa'a fa huwa jarun wa qila man shalla minka salatas subhi fil masjidi fa huwa jarun wa an Aisyata haddul jiwari 40 daron min kulli janibin wa kullu ma jaa'a tahdiduhu anhu sallallahu alaihi wasallam bi 40 dhaifun la yasihhu. Fadzahiru anna sa'aba tahdiduhu bil 'urfi wallahu a'lam. Itu aslinya keterangan dari Syekh Albani, ya. Ya. Ya, kata Syekh di sini, qad ikhtalafa al ulama fi haddil jiwar. ala aqwalin. Ya, para ulama berselisih tentang batasan tetangga. Ini berselisih kepada berapa pendapat. Ada keterangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, man sami'an nida'a fahuwa jar. Siapa yang mendengar seruanmu, maka itulah tetangga. Kalau kita bicara, ya, memanggil, ya, Pak ini, dia dengar, ah, itu tetangga. Ya, tetangga. Ini definisi Ali bin Abi Thalib. Antum misalkan dua, manggil, Abu Rehan. Abu Rehan rumah di sana. Jauh. Apa namanya? Di pojok sana. Tahu berapa rumah itu bedanya. Abu Rehan gak dengar. Nah. Ya. Berarti bukan tetangga yang dekat. Gitu. Tapi kalau manggil, Mujahid. Keluar Mujahid. Nah, tetangga. Ya, tetangga. Fauzan, enggak dengar. Ya, Fauzan. Nah, tetangga juga, tetapi jauh. Wa qila man sallama ma'aka salata subhi fil masjidi fa huwa jarun. Ada yang mengatakan, siapa yang sholat subuh bersama Anda di masjid, maka itu tetangga. Nah, berarti bapak-bapak tetangga antum semuanya. Ya, Pak Pajar tetangga. Antum tahu enggak rumah Pak Pajar di mana? Hah? Muslim, udah berapa bulan di sini enggak tahu rumah Pak Pajar di sini. Pak Pajar enggak tahu rumah antum ini. Udah berapa bulan di sini? Ya. Ya, Nabil. Tahu enggak rumah Pak Imam di mana? Apa arah Pak Imam enggak tahu rumah antum? Waduh. Faris, ini udah hampir 3 tahun di sini Faris. Faris tahu enggak rumah Pak Gondo di mana? Ya. Parah tuh. Saya tahu dia. Aduh. Ya. Nah ini deh. Ahmad tahu enggak rumah Fikri di mana? Enggak tahu. Sering ngoak ke warung kan. Ya. Lantem, tahu enggak topik rumahnya si ini, Pawas? Oh, tahu. Iyalah, cesan antum pada. Ya. Tayyibarakallahu fikum. Lanjut Fikri. Belum ini ya? Wan Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, haddul jiwar arba'in, arba'una daron min kulli janibin. Nah, ini pendapat Aisyah berarti senada dengan pendapat siapa? Al-Hasan Al-Basri. Namun tadi dhaif ya. Dan yang isyarat 40 kata Syalbani itu semua dhaif. Ya. Kata Aisyah 40 rumah dari segala arah, arah depan, belakang, kiri, kanan. Wa kullu ma ja'at tahdiduhu anhu sallallahu alaihi wasallam bi arba'in dhaifun la yasihhu. Nah, semua keterangan hadis yang memberikan batasan tetangga itu 40 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, itu semuanya dhaif, enggak sahih. Fa dhahir, namun yang nampak adalah anna shawaba tahdiduhu bil 'urfi, wallahu a'lam. Bahwasanya batasan tetangga itu yang benar itu ya berdasarkan urf, kebiasaan aja di situ. Ya. Apa yang biasa di masyarakat kita menilai ini tetangga atau bukan. Nah, kalau di urf kita berarti rumah-rumah yang ada di komplek belakang Geraha Satria tetangga bukan? Bukan. Kalau urf kita berarti tetangga itu yang satu perumahan. Satu RT, nah itu tetangga, gitu Ahmad, ya tetangga. Berarti Pak Imam tetangga itu mah, tahu rumah Pak Imam? Tahu, bener. Nah. Tahu Bima rumah Pak Imam? Wah, tetangga macam apa ini? Aduh. Ya, terus lanjut. Fikri. Babu man aglaqal baba alal jari. Nah, bab yang baru, bab yang menutup pintu kepada tetangga. Terus haddatsana Malik bin Isma'il qala haddatsana Abdus Salami an Laisin an Nafi'in an Ibni Umar qala laqad ata 'alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslimi. Ini Fikri, hadis yang ini belum dibaca ini. Gimana? 110 hadis Nabi Syir bin Muhammad. Oh iya. Haddatsana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ikrimatu bin Amarin qala haddatsana Al-Qamatu bin Bajalata bin Zaidin qala sami'tu Abu Hurairah qala wala yabda'u bijarihi al-aqsa qabla al-adna walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Nah. Terus pikul hadis itu sedikit. Pikul hadis al-awwalu kullama qurbal jaru zada haqquhu. Zada haqquhu ala jarihi al-aqrabi. Baik. Imam Bukhari membukakan hadis di hadis nomor 10. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Bishr bin Muhammadin. Ya, Bishr bin Muhammad telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan, Abdullah telah mengabarkan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan, Ikrimah bin Ammar telah menceritakan hadis, mengabarkan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan, Al-Qamah bin Bajalah bin Zaid telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah qala mengatakan, la yabda'u bijarihi al-aqsa qabla al-adna walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Jangan ia memulai memberi hadiah, berbuat kebaikan kepada tetangganya yang aqsa, yang paling jauh, sebelum tetangga yang paling dekat. Namun dia mulai kepada tetangga yang paling dekat sebelum yang terjauh. Ya, jadi kalau dia ngasihnya nasi besek untuk tetangganya, tetangga yang dekat dulu. Nah, baru kemudian ya, tetangganya yang paling jauh. Baik. Cuman lihat di sini ada isyarat juga, isnaduhu dhaifun. Ya. Al-qamatu hadza la yu'raf kama qala adz-dzahabi fil mizan, mizanul i'tidal. Al-qamah di hadis ini dia enggak dikenal, berarti dia majhul. Sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi. Mungkin kita bertanya, ini kan buku Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari ya. Kok ada hadis dhaifnya sih? Karena Imam Bukhari tidak mempersyaratkan dengan syarat yang ketat. Sebagaimana yang beliau persyaratkan di sahihnya, di Jami'us Sahih. Dan syarat dari Imam Al-Bukhari di Jami'us Sahih atau yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari itu persyaratan yang paling ketat. Ya, beliau mesti mempersyaratkan antara perawi dengan perawi yang sama-sama adil dan dhabt, tidak ada illah qadihah, tidak ada syadz, tidak ada syudzud, sanad yang mesti bersambung dan sanad bersambungnya itu mesti tsubutul liqa. Mesti betul-betul terbukti secara ilmiah antara si fulan dan si alan yang saling mewarisi sebuah hadis, menyampaikan hadis itu mesti benar-benar bertemu. Sedangkan Al-Imam Muslim di Sahih Muslimnya tidak mempersyaratkan subutul liqa. Yang penting sezaman. Perawi si fulan yang siqah dan dobet ya, menyampaikan hadis kepada si alan. Si Alan juga sahih dan dobet. Nah, Imam Muslim tidak mempersyaratkan si Fulan dan si Alan mesti benar-benar ketemu. Yang penting hidup sezaman. Hidup sezaman. Dari biografinya, tinggalnya, itu sudah cukup bagi Imam Muslim. Dan Imam Bukhari, enggak. Ya, Nah itu. Nah adapun di buku-buku yang lain Imam Bukhari tidak mempersyaratkan hal tersebut. Paham gak di sini? Tidak mempersyaratkan hal tadi. Semisal di Al-Adabul Mufrad ini. Ya. Jadi bisa dipahami sini? Jadi para ulama terkadang demikian. Mereka membawakan, menyampaikan hadis, ya, memuat buku-buku hadis yang mungkin mereka tahu ini hadis ini dhaif. Memangnya Imam Bukhari enggak tahu tadi? Ini sementara pentahqiq zaman sekarang tahu gitu. Imam Bukhari enggak tahu tadi. Tahu enggak? Imam Bukhari enggak tahu gitu. Kerenan ulama zaman sekarang berarti. Yang terus kisah ngasih catatan. Ini hadis ini dhaif. Imam Bukhari enggak tahu sampai bawain gitu. Tahu enggak? Ya tahu. Ya. Tahu. Lebih tahu enggak usah ditanya. Cuma kenapa Imam Bukhari tetap masukin? Ya. Nah, ini penting diperhatikan ya. Hadis dhaif tidak selamanya ditolak. Hadis dhaif itu boleh disampaikan namun dengan sighah tamrid. Bukan jazm. Boleh disampaikan mimbabil fadail amal, bukan dalam bab akidah, bukan dalam bab halal haram, muamalah. Bukan. Ya. Baik. Nah, untuk memotivasi orang beramal pakai hadis dhaif boleh. Daripada ilul amal. Saya dipahami ya. Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis dhaif di Bulughul Maram. Emang Ibnu Hajar enggak tahu itu hadis dhaif? Tahu. Makanya Imam Ahmad mengatakan al ahadisu adzaifah ahabu ilayya min ra'i rijal. Hadis-hadis lemah sekalipun lebih aku sukai daripada pendapat orang-orang. Dengan syarat hadis dhaif tidak dhaif jiddan, tidak palsu. Ya. Dan biasanya dibawakan oleh para ulama hadis-hadis dhaif ini. Para ulama tahu hadis dhaif ini bisa kuat karena punya mutaba'ah, karena punya syawahid. Ada riwayat yang lain yang semakna dengannya atau yang selafat dengannya dengan riwayat-riwayat yang lain yang sahih atau yang hasan, sehingga yang riwayat-riwayat yang dhaif yang disampaikan oleh para ulama ini naik. Ya, bahkan di kitab-kitab tauhid sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, di buku kitab tauhid manapun sejak zaman salaf sampai zaman sekarang itu pasti ada hadis dhaifnya. Loh, katanya dalam bab akidah enggak boleh ada hadis dhaif. Boleh selama hadis dhaifnya punya syawahid. Di mana? Di usul salasah ada hadis dhaif. Mana? Ad-du'a mukhul ibadah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu dhaif, tapi punya syawahidnya. Punya mutaba'ah di hadis lain yang sahih itu apa? Ad-du'a wal ibadah. Doa dan ibadah. Yang disampaikan di usul salasah ad-du'a mukhul ibadah, inti dari ibadah. Sama kan? Ya, begitu juga di Wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Semua buku-buku akidah kata Syekhul Utsaimin hampir-hampir enggak ditemukan yang enggak ada hadis dhaifnya. Pasti ada hadis dhaifnya. Namun jangan dikira ulama enggak ngerti. Sehingga para ulama yang mentakhrid zaman sekarang itu lebih pintar gitu daripada Imam Bukhari. Syalbani gitu misalkan mendhaifkan hadis. Ya, Syalbani antum bisa bilang lebih berilmu daripada Imam Bukhari. Ya enggak, kita bahkan enggak boleh membandingkan. Imam Bukhari itu enggak ada levelnya sampai hari kiamat, udah selesai. Ya. Syalbani nam orang alim, namun bukan levelnya kita bandingkan dengan Al-Imam Al-Bukhari. Sampai hari kiamat enggak ada lagi orang kayak Imam Bukhari. Ya. Paham enggak tuh? Imam Bukhari itu diuji oleh para ulama ahlul hadis di Irak. Dengan dibawakan ya 100 hadis acak semua. Dan Imam Bukhari enggak megang kitab, enggak megang tab, bisa buka maktabah Syamilah, enggak. Satu orang membawakan 10 hadis acak semua perawinya. Imam Bukhari tinggal mengatakan la arifuhu, saya enggak kenal hadis ini. Satu orang lagi bawain 10 hadis acak hadisnya. La arifuhu. Selesai 10 orang, berarti total 100 hadis Imam Bukhari benerin. Ama anta, adapun Anda tadi membawakan hadis ini yang pertama begini, yang benar jalannya begini. Hadis pertama sampai hadis 10. Kamu yang benar begini. Terekam semua oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi bukan levelnya ulama zaman sekarang Imam Bukhari ya. Ya jangan dipahami, oh ini di footnote kok doib gitu. Imam Bukhari kok bawain hadis doib. Imam Bukhari kitabnya banyak. Ada kitab akidah bahkan Khalqu li af'alil ibad. Pernah kita daurahkan sama santri-santri lama. Di mana itu? Di Lembang ya. Khalqu af'alil ibad. Kitab akidah. Ada juga hadis doib. Di Adabul Mufrad ini. Ya. Ada juga ya. Udah lewat berapa hadis yang kemarin-kemarin juga doib. Ini aja udah berapa kali hadis doib. Nah ini perlu dipahami ya. Jadi yang beliau bawakan doib, beliau tahu doib. Cuman beliau juga lebih ngerti ada mutaba'ahnya, ada syawahidnya. Beliau tahu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi jangan seperti sebagian orang-orang yang terkadang ini kelewatan. Hadis doib, oh, gak bisa diamalkan, gak bisa diamalkan. Ya, para ulama salaf itu gak sembarangan ya. Ya, para ulama salaf itu membawakan hadis. Ya, mereka menilai doib dan mereka tahu itu doib. Tayyib barakallahu fikum. Terus lanjut lagi. Haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Abdul Salami an Laisin an Nafi'in an Ibni Umar qala laqad ata alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi almuslimi summal ana ad-dinaru wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihi almuslimi sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamati yaqulu ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Taib, terus baca syarhu kalimati duni ai fi wajhi fikul hadis fikul hadisi fihi ta'kidun 'azimun li ri'ayati haqqil jari wal hasu 'ala muasatihi wa injaro li'annahu sababun lil'i'tilafi walittisali wattahabubi wattawadudi bainahuma. Baik. Kebenaran Imam Al-Bukhari di hadis 111 menyampaikan sebuah hadis dari Malik bin Ismail. Ia mengatakan Abdus Salam telah menyampaikan sebuah hadis pada kami dari Lais An-Nafi dari Nafi maulanya Ibnu Umar an Ibnu Umar dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala laqad ata alaina zamanun, kata Abdullah bin Umar. Ya, sungguh suatu zaman telah datang kepada kita, atau ia mengatakan hinun, sebuah masa telah datang pada kita. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Dan tidak ada seorang pun yang lebih berhak akan dinar dan dirhamnya, artinya harta kekayaannya, daripada saudara muslimnya. Summal an, namun saat ini, kemudian saat ini, ad-dinar wa dirham, uang dinar, uang mata uang emas, dirham mata uang perak, ahabbu ila ahadina, itu ternyata lebih dicintai oleh ya salah seorang di antara kita, min akhihil muslimin, daripada saudara muslimnya. Harusnya apa? Kita lebih cinta kepada saudara muslim kita ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian atau tidak sempurna imannya hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Itu hadis yang tadi saya bawakan, ada di Arba'in. Ya, la yu'minu ahadukum, itulahnya bukanlah penafian keseluruhan. Namun yang dinafikan adalah kesempurnaan. Artinya kalau ada seorang dia cinta sama saudara muslimnya, namun dia lebih cinta diri sendiri, cintanya cuma sedikit aja. Tetap ada iman namun tidak sempurna. Yang sempurna dicintai saudara muslimnya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Nah, kata Ibnu Umar, namun saat ini dinar, dirham lebih disukai oleh salah seorang di antara kita daripada saudara muslim. Sami'tu nabiyya, aku mendengar Nabi SAW yaqul bersabda, kam min jarin, betapa banyak tetangga, muta'allikin bijarihi, yang dia memegangi tetangganya, ya, pada hari kiamat. Yaqul ya Rabbi, wahai Rabbku, kata orang ini, dia megang tetangganya, hada aghlaqa babahu duni, orang ini menutup pintunya untuk diriku, menutup pintunya terhadapku. La ilaha illallah, berat tuh. Ya, berat tuh. Ya, jadi famana ma'rufah, dia mencegah kebaikannya untukku. Ya. Duni ai fi wajhi, dia menutup pintunya terhadap wajahku. La ilaha illallah. Nah, kata Syekh di sini fikul hadis fihi ta'kidun azimun. Di sini ada penegasan yang besar liri ayati haqqil jar. Ya, untuk memperhatikan hak tetangga. Wal hasu, dan anjuran ala muasatihi wa injaroh, untuk tetap berinteraksi dengan tetangga walaupun tetangga itu jahat. Ya. Li annahu sababun li'tilafil lil'i'tilaf. Karena kalau kita berinteraksi dengan tetangga itu sebab untuk i'tilaf, ya. Ada bersatunya hati. Wal ittisal, ada jalinan hubungan. Wat tahabbi, ada saling mencintai. Wat tawaddu, di saling menyayangi, bainahuma, di antara keduanya. Namun kalau enggak mau bergaul, ya, masuk rumah tutup pintu. Masuk rumah tutup pintu. Masuk rumah tutup pintu. Ya, enggak bergaul, tetangganya enggak tahu dia butuh apa, dan dia pun juga enggak tahu tetangganya butuh apa. Nah, ini bahaya, ya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi di pekan depan di bab yang berikutnya, bab la yasbu, ya. Duna jari. Baik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.